yang bertakwa, generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang membela Islam, membela bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga juga memiliki andil besar di dalam perbaikan masyarakat, bahkan perbaikan sebuah bangsa, sebuah negara. Itu semua dari rumah tangga yang dibina oleh Pak Sutri, yang menghasilkan dzurriyyatun shalihah, keturunan yang salihah, anak-anak yang baik, yang menjadi cikal bakal masyarakat saleh, kemudian bangsa dan negara yang saleh. Juga telah kita jelaskan bahwasanya aktor yang cukup besar andilnya dalam bab ini ialah seorang muslimah, seorang ibu. Muslimah dan pembentukan generasi masa akan datang. Ihwanatina azakumullah, bahwasanya keutuhan sebuah rumah tangga yang diharapkan nanti akan melahirkan generasi-generasi yang saleh bertakwa kepada Allah dari sana. Keutuhan rumah tangga, kemudian kebahagiaan rumah tangga, kemudian terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga, di samping peran penting seorang kepala rumah tangga, yakni suami. Di sini seorang muslimah selaku istri juga tidak kalah besar andilnya, tidak kalah penting andilnya, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat besar perannya, andilnya di dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah dalam rumah tangganya, yang dengan itu diharapkan rumah tangganya akan membawa kebahagiaan, rumah tangganya akan menyenangkan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian dan rasa cinta dalam rumah tangganya, di rumahnya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Yang pertama adalah ta'atuha li zaujiha, ketaatan wanita tersebut kepada suaminya. Dia sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, mentaati suaminya selaku kepala rumah tangga. Ikhwanatina azakumullah, ketaatan istri kepada suami itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dalam pandangan Islam. Dan ketaatan yang sifatnya wajib ini berlaku dalam semua bab, semua hal, selain perkara dosa, perkara kemungkaran, perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, di luar batas kemampuan sang istri. Dua yang dikecualikan. ya dalam semua hal, dalam semua bab, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, wanita muslimah itu dituntut, diwajibkan untuk mentaati suaminya, kecuali dalam perkara dosa, kemungkaran, maksiat kepada Allah, atau yang kedua di luar batas kemampuan dia sebagai wanita. Ini dikarenakan besarnya hak suami atas dia. Dengan mentaati suami, wanita muslimah itu akan mendapatkan pahala besar dalam Islam. Dia dinyatakan sebagai wanita terbaik. Di sisi yang lain, ketaatan dia kepada sang suami akan membuahkan rumah tangga yang bahagia. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i wal Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Firwal Ghalib, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah ditanya tentang wanita yang terbaik dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama ini. Siapa wanita yang terbaik itu? Qala, beliau menjawab, allati tuti'u idza amara. Wanita yang terbaik adalah wanita yang mentaati apabila suaminya memerintahkan. Ya, wanita yang mentaati ketika suaminya memerintahkan. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Ketaatan kepada suami itu menjadikan istri tadi sebagai wanita yang terbaik. Ketika dia dalam pandangan Islam dikatakan sebagai wanita yang terbaik, berarti dia adalah wanita yang memiliki keutamaan besar, fadilah yang sangat besar, yang tak terhingga. Sebab gak disebutkan apa keutamaannya secara langsung. Ketika dibikin mubham, gak diperjelas, itu pertanda perkara besar. Sangat besar keutamaannya sampai dikatakan sebagai wanita terbaik dalam Islam. Luar biasa. Di sisi yang lain, membuat rumah tangga akan semakin bahagia. Di sisi yang lain, faedah-faedah dampak positif dari rumah tangga yang solihah akan terwujud. Para ulama kita mengklasifikasi perintah suami itu. Lebih baik. Ya, perintah-perintah sosok suami kepada istrinya itu ada berapa macam. Yang pertama ialah sang suami memerintahkan kepada istrinya perkara-perkara yang memang diwajibkan dalam syariat. Sang suami memerintahkan istrinya untuk sholat lima waktu, untuk puasa Ramadan selama enggak ada uzur, atau amal-amal yang lain yang memang wajib dalam syariat. Maka sang istri berkewajiban untuk melakukannya dikarenakan dua hal. Yang pertama dikarenakan kewajiban syariat, yang kedua dikarenakan ketaatan atau wajibnya mentaati sang suami. Kewajiban mentaati sang suami. Maka dia pun mendapatkan dua pahala sekaligus. Dua pahala sekaligus. Pahala menjalankan syariat yang wajib. Dan yang kedua, pahala mentaati sang suami. Dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ketika pihak yang lain, orang lain yang mengerjakannya hanya satu poin, dapat pahala karena mengerjakan bimbingan syariat. Wanita muslimah, dua pahala sekaligus. Mengerjakan bimbingan syariat sekaligus mentaati sang suami. Itu luar biasa, ladang pahala itu. Yang kedua, suami memerintahkan kepada istri perkara-perkara yang disunnahkan, dianjurkan dalam syariat. Amalan sunnah, mustahabbah atau nafilah. Di sini, wajib bagi sang istri untuk melakukannya. Dikarenakan adanya kewajiban mentaati sang suami. Walaupun secara syarak, secara agama hukumnya mustahab, hukumnya sunnah saja, enggak wajib. Tapi dikarenakan suami yang memerintahkan dia, maka wajib atas sang istri untuk melakukannya. Dan dia pun mendapatkan dua pahala. Pahala wajib, pahala sunnah. Ketika orang lain, pihak yang lain melakukannya hanya mendapatkan pahala sunnah. Dia dapat pahala sunnah secara syariat. Dan yang kedua dapat pahala wajib dikarenakan mentaati sang suami. Lebih besar pahalanya. Ada pahala itu. Yang ketiga, sang suami memerintahkan kepada istrinya perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang sifatnya halal, mubah saja. Belum sampai tingkatan sunnah, apalagi wajib. Perkara mubah. Sehari-hari. Dikerjakan boleh, enggak juga boleh. Di sini wajib pula atas sang istri untuk melakukannya. Kewajibannya karena ada perintah dari sang suami. Paham ya? Dapat pahalanya dia. Ketika pihak yang lain semata-mata mubah saja, dikerjakan boleh, enggak dikerjakan silahkan. Sang wanita muslimah tadi dapat pahala wajib. Dikarenakan kewajiban mentaati sang suami. Berpahala ini. Amal-amal yang dikerjakan dalam keseharian. Diperintah untuk menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan pakaian, keseharian dan segala macamnya. Itu pahala besar. Yang bisa diambil oleh wanita muslimah dalam rumah tangganya. Nah, ketika sang suami memerintahkan perkara yang dosa, mungkar, mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang istri tidak boleh mentaati. Tidak taatnya dia itu berpahala. Sebab dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada sang suami. Rasul mengatakan dalam hadis, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya yang namanya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini semuanya menggambarkan betapa besar nilai perintah suami kepada istrinya. ketika dikerjakan, betapa besar pahala yang diraih oleh sang istri dengan itu semuanya. Ini untuk memotivasi para istri dalam mengerjakan rumah tangganya. Yang penting untuk dicermati adalah dampak positifnya. Dampak positifnya. Seorang laki-laki itu, suami itu, karakter dan tabiatnya yang sama, yang mirip, ialah ketika istrinya itu mentaati apa yang dia perintahkan, dikerjakan dengan setulusnya, dikerjakan dengan kejujuran sepenuh hati, sang suami itu akan bahagia. Dia akan senang dengan perlakuan sang istri yang mentaati perintah dia dalam perkara-perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Senang dia. Kalau suami sudah senang, itu biasanya muncul pula daripadanya kebaikan-kebaikannya. Karena dia mendapatkan adanya penyejuk hati dalam rumahnya. Jadi malas pergi. Senang di rumah. Gampang kangen sama istri. Nah gitu ya. Dikarenakan memang dia mendapati masya Allah begitu, perlakuan yang luar biasa dari sang istri. Kalau sudah begini, nafkah-nafkah itu lebih lancar biasanya. Nah gitu ya. Mencari maishanya lebih semangat. Dikarenakan ada timbal balik yang menyenangkan dia. Gitu. Semangat dia, semangat hidupnya lebih tinggi. Hidupnya lebih cerah, lebih berbahagia gitu. Itu penting. Nanti efeknya kepada dia, kepada istrinya, kepada anak-anaknya yang menyaksikan keseharian orang tuanya terkait dengan yang lain-lainnya. Ta'atul mar'ati li zawjiha. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Upaya pertama yang dilakukan oleh seorang muslimah terkait dengan rumah tangganya. Gitu ya. Nah, taatlah kamu kepada sang suami dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang syar'i, itu kewajiban agama, dan disitulah letak pahala bagi kamu. Camkan baik-baik dampak positifnya itu. Nah, jangan merasa tertekan, jangan merasa menjadi pembantu atau direndahkan atau dizalimi. Lah, itu semuanya untuk keberlangsungan rumah tangga yang bagus. Ini yang pertama. Ta'atul mar'ati zaujaha. Yang berikutnya ialah syukrul mar'ati li zaujiha. Upaya kedua atau tindakan yang kedua yang bisa dilakukan dalam rumah tangganya ialah mensyukuri, berterima kasih kepada sang suami atas kebaikan-kebaikannya. Ini juga dikatakan wajib oleh para ulama. Wajib atas seorang wanita muslimah untuk berterima kasih atas kebaikan suaminya. Sekecil apapun, sesedikit apapun kebaikan-kebaikan sang suami, maka syukurilah. Berterima kasihlah kepada dia, syukur kepada Allah atas kebaikan sang suami. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Isyratun Nisa, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, La yanzurullahu ila imra'atin. La tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Padahal wanita itu butuh, perlu kepada suaminya. Tidak bisa lepas dari suaminya. Demikian hadisnya, sebagian ulama menyatakan ini bukan sabda Rasulullah SAW, namun sebagai ucapan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi secara makna dia marfu, sudah dikatakan marfu, hukman. Ini ancaman. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, padahal wanita itu sangat memerlukan suaminya, sangat membutuhkan suaminya, terkait dengan nafkah, terkait dengan penjagaan, terkait dengan keamanan, terkait dengan yang lain-lainnya, perlu dia. Tetapi setiap kali suaminya memberikan sesuatu dan segala macamnya, dia tidak pernah berterima kasih. Allah tidak melihat dia. Ancaman. Menunjukkan bersyukur, berterima kasih kepada sang suami atas kebaikan-kebaikan dia selama ini, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lepas dari ancaman yang disebutkan dalam riwayat di atas. Nah, inilah poin yang berikutnya. Wanita muslimah diperintahkan untuk mensyukuri, berterima kasih atas semua kebaikan-kebaikan sang suami. Atas kebaikan-kebaikan sang suami. Kamu sudah dikasih nafkah oleh suami kamu. Syukuri. Banyak, alhamdulillah. Sedang, alhamdulillah. Agak kurang, ya sabar prihatin. Alhamdulillah ala kulli halin. Begitu ya, alhamdulillah. Suami kamu yang masya Allah perhatian kepada kamu, mencurahkan rasa cintanya kepada kamu, yang menjaga kamu, yang merawat kamu, berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kamu, keperluan kamu selama ini, itu pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang ringan. Berterima kasihlah kepada dia. Wanita muslimah yang selalu berterima kasih kepada sang suami atas kebaikan-kebaikan dia selama ini akan memunculkan efek positif yang luar biasa. Suami akan semakin cinta kepadanya. Suami akan semakin bahagia berumah tangga dengan dia. Menyenangkan. Memunculkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangganya baik, akan muncul efek positif yang lain terkait dengan anaknya, terkait dengan masyarakatnya. Ada sebuah hadis, ini tolong dicamkan baik-baik, diresapi baik-baik oleh seorang wanita muslimah, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam kitabnya Isyratun Nisa dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisa'ikum min ahlil jannah. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang termasuk ahlul jannah? Maukah aku beritakan kepada kalian istri-istri kalian yang termasuk ahlul jannah? Beliau mengatakan al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Ada tiga perangai. Yang pertama ialah al-wadud, wanita yang sangat menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Wadud, mawadda, dia punya rasa cinta, mencintai sang suami, mencintai anak-anaknya. Wadud. Yang kedua al-walud, yang subur, yang banyak anak. Yang ketiga ialah al-a'ud ala zaujiha, yang selalu kembali kepada suaminya. Yang ini maknanya apa? Dijelaskan Rasul setelah itu dalam hadisnya SAW, pengertian al-a'ud yaitu allati idza azat au uziat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuku humdan hatta tarda. Al-a'ud ialah wanita yang ketika menyakiti suaminya, azab ya, menyakiti suaminya. Namanya perempuan terkadang agak error gitu. Mungkin terlalu apa gitu, enggak lepas dia. Mungkin ngomongnya akhirnya tak terkontrol, atau mungkin apa, reaksi apa begitu, akhirnya membuat suaminya jadi kurang enak, kurang nyaman, atau mungkin suaminya agak marah begitu. Menyakiti suaminya. Atau disakiti suaminya. Suaminya yang menyakiti dia. Mungkin dimarahi oleh suaminya, atau mungkin sedikit dianu sama suaminya. Ketika dia menyakiti suaminya atau disakiti oleh suaminya, dia datang mengambil tangan suaminya. Datang, dia ambil tangannya. Kemudian dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak akan bisa tidur sampai engkau ridha kepada aku. Meminta maaf kepada sang suami. Masya Allah. Kalau dia menyakiti, jelas dia minta maaf. Kalau dia sakiti, mungkin ada yang salah pada dirinya. Ridhoi aku, maafkan diri aku. Aku tidak akan bisa tidur kalau kau belum ridho kepada aku. Masya Allah. Ini adalah ciri-ciri istri-istri kita yang dari kalangan ahlul jannah. Jaminannya surga loh ini. Dikarenakan memang cukup berat di dalam menerapkannya. Jangan dikira gampang loh ini. Nek wadud, insya Allah lah ya. Namanya istri ya, berusaha sayang sama suaminya, sayang sama anaknya. Al-walud, ya kan kita pilih-pilih waktu nikah dulu kan. Kita kan ngurusi bebet, bibit, bobot, kan gitu ya. Yang keluarga ini, apa namanya, keluarganya banyak ini, insya Allah dia walud, anaknya banyak ini. Yang a'ud ini yang susah. Susah loh. Jangan dikira enggak susah, terutama perempuan di zaman sekarang ini. Susah loh kayak gini nih. Yang selalu berusaha untuk meminta ridha kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya, ada yang salah dimaafkan supaya jadi ridhoi. Jarang. Jarang. Ketika dia menyakiti suaminya dengan kata-katanya, dengan tutur katanya, dengan perilakunya, ditegel bantah. Apalagi dengan sadar minta maaf sendiri kepada sang suami. Wah, luar biasa permasalahan itu ya. Lebih berat lagi ketika suaminya yang marah gitu. Dia disakiti entah oleh ucapan suaminya atau oleh amarahnya atau oleh celetukannya atau mungkin tindakannya. Dia gak balas, dia justru introspeksi diri. Jangan-jangan saya ada yang salah ini. Jangan-jangan saya ada yang kurang dalam rumah tangga ini. datang ke suaminya minta maaf, minta diridhoi. Wah, lebih jarang lagi perempuan kayak gini nih. Kemudian, ya benda, ya zaman sekarang ini memang masya Allah untuk mencari yang imannya kuat dalam keimanan dan prakteknya memang susah. Tapi ya begitu satunya Rasulullah SAW. Baik. Bagaimana kiranya perasaannya antum wahai kaum laki-laki, wahai para suami? Antum hayati masing-masing loh ya. Antum hayati gitu. Ketika antum mendapati istri kamu seperti di sifatnya. Masya Allah deh. Kan gitu ya. Wah itu luar biasa. Nah, selalu minta maaf kepada kamu, selalu minta ridhonya kepada kamu. Mungkin dia pernah menyakiti kamu dengan kata-katanya atau dengan tingkah lakunya atau kurang dalam berkhidmat. Kamu marahi dia, dia minta maaf kepada kamu mungkin ada yang salah. Masya Allah. Wah itu kamunya bisa luluh. Yang tadinya kamunya muring-muring marah-marah, luluh. Nah gitu ya. Luluh kamu. Hah? Itu menjadi semakin kamu cinta kepada dia, semakin kamu sayang kepada dia. Itu efek positifnya luar biasa. Memunculkan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang damai. Rumah tangga yang penuh dengan cinta. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini semua adalah peran dari pihak istri. Iya, Mbak. Nah, kalau ada istri kayak gitu, kamu sia-siakan. Bodoh ini. Sama itu. Wah, ada istri seperti itu, kamu sia-siakan. Wah, santun. Salah fatal kamu. Baik, sekarang sebaliknya. Mendapati sosok istri yang gak seperti itu. Sebaliknya malah. Suka menyakiti suami. Ucapan-ucapannya pedas. Ucapan-ucapannya itu bikin ngelus dada. Tajam. Gitu ya. Pedas. Tingkah lakunya juga demikian. Baru-baru minta maaf. Merasa benar malah. Ditegur tambah dadi. Ketika suaminya marah, dia dilawan marahnya itu, padu, ribut. Kira-kira yang kamu rasakan dalam hati kamu itu apa? Ribut, Mbak? Golek neh, waiki golek neh iki. Lah terus dapat yang kedua podoae kayak gitu tambah bumbut bumbutnya pedo loh pak mulai neh cari lagi yang ketiga ya podoae kayak gitu tambah pikelu bumbutnya lagi golek neh rapatis podoae wah tambah pusing kepalanya nih empatnya kayak gitu sih pak tambah stres wah golek neh ya jadi gak seneng banget. Nah, artinya kita akan merasakan secara naluri kita, secara normal lah. Kita akan mengatakan, kita kurang simpati dengan perempuan seperti itu. Kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan, ya segitulah keadaannya. Bagaimana kiranya kalau kemudian saling mengedepankan ego sendiri, saling padu, ya sudah ribut. Rumah tangga akan pecah, rumah tangga akan kacau. Mungkin akan berujung kepada perceraian. Dan bukan semata-mata antara dua orang ini aja. Dampak negatifnya akan dirasakan langsung oleh anak-anak mereka. Dan akibatnya nanti akan goyah terkait dengan di masyarakat. Dan semakin jauh lagi dalam sebuah bangsa. Apa jadinya sebuah masyarakat yang semua anggota keluarganya, masing-masing kakaknya itu ribut kabeh rumah tangganya. Ya, yes, enggak ada yang beres rumah masyarakatnya, Pak. Iki ribut keluarga padu-padu. Yo, geng. Setiap malam kecik rame ini desa iki yo. Prang, prang, yopo. Hampir tiap rumah kedengaran suara kayak gitu prang. Iki bengok, iku bengok, iki padu, iki apa sih? Ternyata masing-masing rumah itu ribut dalam keluarga. Hancur masyarakat. Di sini penting peran istri itu mensyukuri, ya berterima kasih itu maknanya berterima kasih kepada suaminya atas kebaikan dia selama ini. Kamu harus positive thinking katanya, selalu berpikir positif. Semua kebaikan dia kamu respon, kamu terima kasih. Barakallahu fikum. Lebih bagus lagi ketika menerapkan sifatnya wanita wanita ahli jannah seperti ini. Luar biasa. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada para istri kita menjadi wanita yang salihah dan bisa memenuhi sifat-sifat di atas. Amin ya Rabbal Alamin. Yes, itu namanya syukrul mar'ati li zawjiha. Terima kasih. Yang ketiga ialah ri'ayatul mar'ati li zawjiha. Ri'ayah, wanita, seorang wanita, seorang istri yang betul-betul mengurusi suaminya. Ri'ayah. Itu ada unsur mengurusi, memperhatikan, ngopeni. Namanya ri'ayah. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah ra'in, ya, pemimpin, punya sebuah tanggung jawab, akan ditanya akan kepemimpinan dia. Di sebuah dalam pengarahan hadis, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan yang namanya wanita ra'iyah, seseorang yang meri'ayah, pemimpin dia, penanggung jawab dia, pengatur dia, pengayom dia di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya akan itu semuanya. Ra'iyatun fi baiti zawjiha. Itu katanya Al-Khattabi rahimahullah dalam syarah Abi Dawud menjelaskan itu terkait dengan anak-anaknya, suaminya, dan rumahnya. Betul-betul dia ngopeni anaknya, dia ngopeni rumah yang dia tempati, dia ngopeni suaminya, betul-betul diopeni, diurus, dirawat, diperhatikan, diatur. Luar biasa. Nah, sifat ini sebuah sifat yang sangat disanjung, sangat dipuji dalam Islam. Dan di antara wanita-wanita yang memiliki sifat seperti ini, wanita Quraisy pada masa lalu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dhatiyati. Wanita Quraisy, dari suku Quraisy di sana, adalah sebaik-baik wanita yang pernah menaiki unta. Mereka di zaman dahulu kala biasa naik onta kemana-mana. Mereka dikatakan sebagai khairun nisa, sebaik-baik wanita. Kenapa? Ada dua perangai mereka. Yang pertama ialah ahnahu ala tiflin. Wanita Quraisy itu sangat penyayang kepada bayinya, kepada anak kecilnya. Sangat menyayangi anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, disayangi, dicintai. Diberikan perhatian yang luar biasa, curahan kasih, curahan sayang yang penuh kepada anaknya yang masih bayi tadi. Namanya hinwun ahnahu ala tiflin. Sayang anak sama bayi itu senang, berarti punya sifat keibuan. Perangai yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin idzatiyati. Dan mereka adalah orang atau wanita yang betul-betul sangat-sangat mengopeni, ngopeni, mengayomi, memperhatikan suaminya. Suaminya. Jadi sama anaknya itu masya Allah sayang, sama suaminya yang ngopeni. Hari ayah. Ngopeni. Ya sebagaimana ngopeni pada umumnya. Yang ngurusi makan minumnya, yang ngurusi segala macamnya, kesehatan dalam rumah tangganya itu, betul-betul diopeni suaminya. Sifat ini akan semakin terpuji manakala kondisi sang suami itu memang perlu perhatian, perlu perawatan, perlu diopeni lebih. Ketika dia betul-betul bisa melakukan tugasnya sebagai wanita muslimah terkait dalam bab ini luar biasa. Misal, suaminya sakit. Kan perlu perawatan ya? Jangan dikasihkan sama perawat, bahaya nanti. Kamu rawat sendiri. Kan perlu perawatan kan? Kondisi sakit, tergeletak, lemas dalam pembaringan, tidak bisa ngapa-ngapain. Wanita yang dikatakan khairun nisa, wanita yang terbaik ngopeni suaminya. Dia yang nyuapin suaminya. Nah gitu ya. Nah, yang mandikan suaminya, dilap segala macamnya. Karena perkaranya privasi orang lain. Yang dia gak bisa ngapa-ngapain ya di situ. Yang BAK-nya, BAB segala macamnya diopeni sama sang istri. Dia gak penuh ketulusan, dia gak penuh kejujuran, dia gak penuh cinta. Dia gak penuh perhatian. Dijaga. Nah, diajak santai ngobrol itu dikuatkan hatinya sang suami, masya Allah. Ketika dia harus keluar dengan kursi roda, dia dorong suami tadi itu, tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa malu, tapi dia jujur, ikhlas, perhatian, mencurahkan semua cintanya kepada sang suami. Wah, luar biasa. Sebuah momen-momen yang tidak bisa dilupakan oleh seorang laki-laki. Dalam kondisi yang dia gak berdaya seperti itu, di samping dia ada sosok istri yang selalu menemani dia dan ngopeni dia. Wah, luar biasa. Itu yang namanya cinta. Cinta yang apa? Cinta suci apa cinta sejati apa cinta yang hakiki? Terserah itu lah. Hah? Seorang istri kepada suami. Bukan orang lainnya, bukan mahramnya. Barakallahu fiik. Contoh sakit. Atau memang suaminya itu sudah tua, sudah berusia. Nah, pas nikah kok umurnya kok jomplang. Misalnya yang gitu ya, suaminya waktu itu menikah sudah agak tua, sudah 30 sekian. Suaminya sudah 35, sudah hampir 40 baru nikah. Dapat ya masih? Ya masih? Apa? Apa? Ting-ting. Nah, belasan, mungkin masih umur 19 tahun, mungkin 20 tahun. Jaraknya mungkin sampai 15 tahun. Jaraknya itu. Mungkin aja kan? Mungkin lah. Mungkin apa ngarep? Mungkin terjadi ada banyak contoh. Nah, dengan berjalannya waktu kan, dari pihak yang istri, kan masih muda. Sedangkan dia nikah 20 tahun. Masih tambah 20 tahun, masih 40 tahun, masih seger dia. Jadi kita baru 20 tahun, 60 tahun, wis mbah-mbah. Sudah usia sudah mulai lanjut, tenaga sudah mulai lemes, kayak gitu ya. Kadang penyakitan, komplikasi segala macamnya. Itu kan yang diperlukan apa ini? Riayah. Perawatan dari istri, perhatian dari istri, dioperi oleh istri. Itu yang sangat diperlukan saat itu oleh sosok laki-laki ini. Dalam kondisi yang seperti ini, seorang wanita muslimah betul-betul menunjukkan riayahnya, itu luar biasa. Dinyatakan sebagai khairun nisa, wanita yang terbaik. Besar pahalanya, tak terhingga pahalanya. Dan itu menunjukkan dia memang sangat mencintai suaminya, sangat menyayangi suaminya. Betul-betul memang dia bahagia dalam rumah tangganya. Tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebelumnya. Dan momen yang gak bisa dilupakan dari sang suami. Menambah semakin cinta, semakin sayang, semakin luar biasa. Ingat loh ya, ngopi ini, DOP ini diperhatikan dengan sepenuh hati. Gak ada yang ngopi ini tapi ya nusu-nusu ya oke. Ini gak masuk. Hah? Ada gak begitu? Gak ada. Ya ngopi ini, cuma ya, ya apa? Ngomongnya gak pernah berhenti. Ngomel lah ya, ngerutu lah ya, apalah. Hah? Ngelap-ngelap apa badannya suami ngomel-ngomel ini gak aku sih ngopeni sampe apa sih ngopeni sampe ini wis tuwek gak salah apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya satu sisi ya bagaimana lagi yang ngopeni ya bojone, cuman jero ati iki cek lorone gitu kok sakit sekali di hati itu ngopeni ambek lesu-lesu kayak gini nih. Itu bukan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kepedihan. Mau dibales kayak salah apa-apa. Itu enggak dibales cek loro yatine. Nah, itu. Dan itu menunjukkan akhlak yang buruk pada seorang wanita. Jelas. Jadi yang dijadikan pedoman adalah pahalanya. Itu besar pahalanya saat-saat kamu sebagai muslimah mendapatkan pahala besar dalam Islam dengan mengopeni suami kamu. Namanya ri'ayatul mar'ati li zawjiha. Ini positif dampaknya itu. Masya Allah, rumah tangganya akan tenang, akan bahagia, akan damai. Di usia yang sama-sama sudah mulai tua, kelihatan Masya Allah, cinta dua pasang anak manusia yang ini, semakin tua semakin mawaddah warahmah, semakin sakinah, lu menyenangkan itu. Dia pun bahagia di masa tuanya. Barakallahu fiik. Ri'ayatul mar'ati li zawjiha. Kayak lagi ini peran siapa ini? Muslimah. Ya karena judulnya muslimah, muslimah terus. Nanti jangan iri ya. Dari tadi ustadznya muslimah terus. Nah kapan sih lanang ini? Ada waktunya nanti insyaallah. Ya kan babnya kan muslimah. Nah, kalau saya tambahi sama yang suami, nanti malah kepanjangan. Fokus saja kepada muslimah. Ini bukan pendekasi bukan, karena temanya pas muslimah gitu loh. Nah, jadi tersampaikan lebih rinci terkait dengan andil muslimah dalam bab ini. Jadi berpikir jauh, berpikir panjang, ini bukan terkait dengan saya pribadi, tapi terkait dengan pasangan saya, terkait dengan anak-anak saya, terkait dengan nanti masyarakat saya. Bisa antum berpikir jauh ke depan. Kalau seandainya dalam rumah tangga ada pasangan suami istri yang seperti ini keadaannya, itu anak-anaknya itu akan tumbuh kembang dalam kebaikan. Orang tuanya orang-orang yang baik-baik sebenarnya, soleh, soleha, bertakwa kepada Allah, masya Allah, muamalahnya baik. Anak tumbuh kembang dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini anak-anak akan betul-betul teropeni mereka ini. Bagus ini anak-anak. Memunculkan ke depan rumah tangganya bagus. Ketika mereka tenang dalam rumah tangganya, dalam bermasyarakat pun juga akan tenang. Terus berkembang. Sejauh mana mereka berinteraksi dengan dunia luar, akan membawa kebaikan. Manakala dalam rumah tangganya, mereka merasakan kebaikan juga. Panjang ke sana berpikirnya itu. Ini yang memotivasi wanita muslimah untuk memiliki andil besar, lebih ikhlas, lebih sabar, lebih jujur, lebih lapang dada, berjiwa besar, untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla, meraih pahala besar dengan andil seperti ini. Jangan dengan remeh. Ini kedepannya sangat luar biasa untuk kamu, pasangan kamu, anak kamu, family kamu, masyarakat kamu, bahkan untuk bangsa dan negara. Yang lu? Sing semangat sing lanang lagi. Insyaallah empat. Salah lagi. Yang mana dek? Rumah mana dek? Rungan tadi, mana ada tilik-tilik pahit, ada tu ya, ada ayah, ya ayah, syukur, taat. Jadi gimana lagi? Itu yang diharapkan seorang suami, begitu ya. Nah, semoga diberi kemudahan para istri itu bisa menerapkannya dengan setulus-tulusnya. Yang keempat, Yang keempat ialah khidmatul mar'ati li zaujiha. Baik. Yang keempat khidmatul mar'ati li zaujiha. Seorang wanita, seorang istri yang mengkhidmat suaminya. Khidmat itu membantu suaminya, melayani suaminya di dalam urusan-urusan rumah tangganya. Dari mulai mengkhidmat dengan masak, cuci pakaian, semua hal yang terkait dengan rumah tangga. Di zaman dahulu kala sampai terkait dengan masalah-masalah di luar rumah. Ngurusi kendaraannya, belum mungkin kuda, atau ngurusi ontanya, atau keledainya. Bahkan membantu suaminya yang memiliki sawah. Dia punya sawah, punya ladang, begitu. Membantu suaminya terkait dengan di sawahnya sana. Membawa hasil panen, hasil ladang, barakallahu fikum. Seperti itu. Khidmat wanita kepada suaminya dinyatakan wajib oleh para ulama. Pendapat yang rajih yang disahkan oleh para ulama huna adalah wujubu dzalik. Kewajiban hal itu. Wajib bagi seorang istri untuk mengkhidmat suaminya. Khidmat akhir batin. Baik, siapapun istri tadi, bagaimanapun posisi dia di tengah-tengah masyarakat, anak siapapun dia, apakah dia orang kaya ataukah orang miskin, anak pejabat ataukah anak rakyat biasa, orang terpandang ataukah orang yang dipandang sebelah mata, bagaimanapun status dan kondisi sang istri, wajib untuk berkhidmat suaminya. Dan terkait dengan semua suami, entah suaminya itu lebih terpandang daripada dia, ataukah di bawahnya, lebih kaya dari dia itu di bawahnya, entah suaminya rakyat, dia pejabat, itu semuanya gak dipandang. Yang dipandang, ini istri, ini suami. Istri berkewajiban mengkhidmat sang suami. Wajib. Dan itu upaya untuk keberlangsungan rumah tangga Pak Suti dalam kesehariannya, barakallahu fikum. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Asma ini adalah salah seorang sahabiah. Dia adalah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudari Aisyah, lain ibu. Antum tahu bagaimana posisi Abu Bakar Siddiq? Secara akidah Islam, akidah dikatakan dimasukkan dalam buku akidah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling baik, yang terbaik pada umat Islam ini setelah Nabi kita Muhammad SAW, setelah nabinya. Kalau selain para nabi gitu ya, Abu Bakar Siddiq adalah khairu hadhihi ummah, orang yang terbaik pada umat ini dari mulai zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Selain para nabi, beliau dijuluki dengan As-Siddiqul Akbar, As-Siddiq. Beliau khalifah pertama dalam Islam. Ya kan, secara masyarakat orang terpandang. Nah gitu ya, sosok presiden kalau sekarang ini mungkin. Sosok raja, sultan begitu. Asma ini putri sultan, putri raja. Secara pandangan agama, Abu Bakar Siddiq yang paling afdal, orang yang paling afdal dalam pandangan agama Islam. Nomor dua ya, terkumpul semua pada sahabat Abu Bakar Siddiq. Sudah sebagai presiden, khalifah pertama, orang yang paling afdal di antara semua umat Islam yang ada sampai hari kiamat nanti, selain Nabi. Asma ini putrinya beliau, putri khalifah, putri orang terbaik umat Islam sepanjang masa, selain Nabi. Ada yang memiliki keutamaan seperti ini sekarang ini? Ada yang putrinya presiden? Ada kan? Sudah. Ada. Tapi bukan orang terbaik di umat ini. Ada mungkin dia putrinya seseorang yang mungkin yang paling soleh satu ban. Misal. Tapi dia bukan presiden. Bukan anak presiden. Nah gitu ya. Ini terkumpul pada Asma radhiyallahu anha terkait dengan bapaknya dua sifat tadi. Ini saya pertegas supaya kita tahu bagaimana posisi Asma ini. Setelah itu ngaca. Ngaca. Saya ini muslimah dengan Asma yang ada perbandingannya kan gitu ya. Misalkan dia seorang wanita muslimah, solihah gitu. Sopo bapakmu? Lah kuwi bapakku sih wong awam. Orang ngerti apa-apa. Pejabat ra? Ya orang pejabat. Orang terpandang di masyarakat ya ndak orang biasa. Ya waduh iki. Jauh sekali dengan Asma. Tidak ada apa-apanya kalau sekarang, zaman sekarang ini ya. Ada yang bangga, saya dapat putri pejabat. Pejabat di pejabat desa. Lumayan. Lumayan daripada bukan. Siapa? Soleha? Soleha Ustaz. Piye bapake? Soleh? Soleh. Si lumayan. Tapi kalah sama Asma. Barakallah gitu. Taib. Ini jamir mahrib ini. Turun tak? Kurang 10 menit. Ya sudah, tak ringkes wis. Mau tak bacakan riwayatnya kepanjangan. Asma ini bercerita tentang keadaan diri dan rumah tangganya. Katanya Asma, aku ini dinikahi oleh Zubair ibn al-Awam. Zubair ini tidak memiliki harta, tidak memiliki budak hamba sahaya, tidak punya apa-apa yang terkait dengan yang di dunia ini. Dia hanya punya kuda untuk kendaraannya, dia hanya punya unta yang biasa mengangkut air untuk ladang tanahnya. Tanahnya itu pun Rasul yang ngasih. Aku ini setiap hari yang ngurusi kudanya Zubair. Yang ngasih makan kudanya ya aku. Yang ngasih minum ya aku. Yang ngandangkan, yang keluar kandang ya aku. Aku pula yang ngasih makan ontanya tadi yang ngangkut air. Aku pula yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang ngopeni onta tadi. Aku pula yang masak, aku yang bikin roti. Tapi aku enggak pandai bikin roti, akhirnya dibuatkan oleh tetangga aku dari kalangan Ansor. Aku pula yang menjahit timba besar yang dipakai untuk mengambil air. Artinya apa? Semua itu aku yang melakukannya. Aku pula yang mengambil biji-bijian hasil tanah miliknya Zubair sejauh 2/3 farsakh. Itu mungkin sekitar 3-4 kilometer dari rumahnya. Saya ke sana. Saya gotong, saya taruh di kepala aku ini. Dari ladangnya Zubair sampai ke rumah aku yang gotong biji-bijian tadi itu. Patang kilometer. Perempuan sekarang kalau gotong 10 meter itu sekos-kosan. Mas, abut mas. Padahal yang kresek itu Maret padahal ini. Jadi Lah iya, wis njaluk blonjo, kon meneh blonjo juga karepe dhewe, bareng kon bojone kon bayari, bar kuwi kok ngangkat. Allah Ustaz. Ya, bersyukurlah suami kamu baik. Ini asma ini sampai seperti ini. Itu tiap hari. Jadi bukan hanya semata-mata ngurusi masak, ngurusi rumah, ngurusi suami, sampai pada tingkat harus ngurusi kendaraan namanya kudanya milik Zubair. Unta yang biasa ngambil-ngambil air itu. Mengambil hasil tanah, hasil bumi di ladang yang sangat jauh. Sekian kilo jaraknya itu. Itu yang dikerjakan oleh Asma. Sampai pada akhirnya Abu Bakar Siddiq mengirimkan untuk dia seorang pembantu khadim yang bertugas untuk ngurusi kudanya, ngurusi ontanya yang bagian luar itu, sehingga Asma fokus di bagian dalam rumah. Katanya Asma, seolah-olah Abu Bakar Siddiq ini melepaskan aku dari perbudakan. Kayak plong gitu, masya Allah. Ada pembantu secara saya kayak plong. Ya. Camkan baik-baik ini. Ini semua dilakukan oleh Asma putri Abu Bakar, putri khalifah, putri orang yang terbaik pada umat ini sepanjang masa sampai kiamat. Asma seorang sahabiyah, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu siapa? Tidak ada apa-apanya. Itu saja demikian mengkhidmat suaminya dalam perkara-perkara yang mungkin di luar kemampuan dia atau di luar pekerjaan dia, tapi karena kondisi dia mengkhidmat suaminya, itu luar biasa. Di zaman sekarang ini, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah dan kemudian bersyukurlah, terima kasih kepada suami kamu. Suami kamu luar biasa memberikan kemudahan kepada diri kamu. Kamu tidak pernah diperintahkan untuk nyuci sepeda motornya, walau disuruh nyuci mobilnya, walau disuruh apa mana yang di luar itu. Tidak. Menyiram tanaman bagaimana? Kamu hanya diminta untuk masak segala macam yang alhamdulillah banyak keringanan. Kadang enggak usah pakai kok, enggak usah pakai kayu, enggak usah pakai alas, tinggal cetek. Bagaimana namanya, kompor gas, cetek, kayak gitu ya, dan nyala sendiri. Kadang malas nasi, ada majikom, ada magic chair, menyuci tinggal dikasih mesin cuci. Masya Allah ya, kepanasan ada kipas angin, punya kemampuan dikasih AC lagi rumahnya, masya Allah ya. Ada dispensernya, tinggal pencet, ini air biasa, ini air dingin, air panas, masya Allah. Kadang ada opennya, wah luar biasa itu. Itu si mampu, itu semuanya adalah luar biasa. Berterima kasihlah kepada suami kamu, bersyukurlah kepada Allah atas kebaikan suami kamu. Tayib, toh bagaimanapun juga kamu wajib mengkhidmat suami kamu dalam hal-hal yang bisa kamu kerjakan dalam berbagai. Dan itu dimasukkan di dalam biografinya Asma sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah pujian. Ini merupakan keistimewaan yang ada pada Asma. Bukan perkara yang merendahkan diri. Mengkhidmat sang suami. Ini semuanya tentu membuat semakin bahagia sang suami. Poin-poin yang disebutkan di atas memang semua terkait dengan kaum wanita. Karena mereka punya andil besar di dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan suami. Ketika tercapai, yang bahagia gak cuma Anda, tapi juga suami kamu, anak-anak kamu, dan nanti kedepannya memberikan efek yang positif kepada family, kepada kerabat, kepada masyarakat, tetangga, bahkan kepada bangsa dan negara kita dengan kesolehan kita masing-masing. Semoga bisa dihayati, difahami, dan diamalkan dalam keseharian. Barakallahu fikum dan banyak berdoa kepada Allah. Semoga dikasih kemudahan untuk menjalankannya, diberi taufik untuk melakukannya. Sementara cukup, kita persiapan maghrib. Selebihnya akan teruskan insyaallah ba'dal maghrib. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.